Oke, haru biru, otak sempit, kau semacam oh penyakit. Ikut hati, hendak lari, mana pergi, engkau cari. Tak tahu diam, sakit hati, mata lebam, takku nanti. Apa yang kau mahu? Coba melarikan diri, tapi kata serik-serik lagi. Usahakan mengejar diriku ini. Hilang aja hati sakit.